Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhwat, para talabah, baik yang di kelas ataupun yang di rumah masing-masing, barakallahu fikum. Nah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, jilid pertama, 6, dan kita akan memeriksa PR terlebih dahulu sebelum masuk pelajaran baru. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol dibaca. Apa dibaca bareng? Ya. Ya, dibaca dulu, nanti sisanya dibaca bareng. Ainal mudarrisu al-jadidu al ainal mudarrisul jadidu, di mana pengajar yang baru? Nah, nomor berapa itu? Oh, ikraktum. Ikra waktu. Oh iya, sebelumnya. Ikra waktu. Iya. Nah. Nomor 51. Nah, halaman 51. At-tabibul jadidu fil mustasfa wal wat-tabibu wat-tabibul qadimu fil mustausufi. Mustausufi. Mustausufi. Nah, artinya dokter yang baru. Dokter yang baru berada di rumah sakit, dan dokter yang lama berada di klinik atau puskesmas ya. Nah, di klinik boleh. Ya, Mas Dimas. Al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Artinya pena yang patah itu berada di atas meja. Nah, ahsanta. Ya, nomor 3, Mas Adwan. Al-mirwahatu jadidatu fil ghurfatil fil ghurfati kabiri kabirati. Fil ghurfatil kabirati. Fil ghurfatil fil ghurfatil kabirati. Nah, kipas angin yang baru itu berada di dalam kamar yang besar. Nah, ahsantum. Ya, nomor 4 kita baca. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-an talibun minal hindi. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-an talibun minal hindi. Talibun minal hindi. Oh, beda ini ya, beda cetakan. Nah, anak yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang adalah pelajar dari India. Anak yang tinggi yang keluar sekarang dari kelas adalah pelajar dari India. 6. Di situ mubtada'nya adalah al-waladu. Yang diterangkan itu al-waladu. Yang menerangkan atau khobar mana? Nah, yaitu yang di belakang itu, talibun. Nah, dan sehingga perhatikan artikan kalau mubtada khobar diartikan untuk jelas posisinya diartikan adalah gitu kan. Maka diartikan anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah talibun minal hindi, adalah siswa dari India. Nah, itu karena itu khobarnya itu talibun. Seperti kalau diringkas menjadi al-waladu talibun minal hindi, atau ringkas lagi, al-waladu talibun. Anak itu adalah siswa. Cuman dikasih tambahan-tambahan di situ, ada tambahan tawilu sebagai sifat, dikasih juga alladhi isim mausul dan seterusnya ya. Nah, Kita lanjutkan. Ana fil madrasati tsanawiyati. Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya berada di sekolah SMA. Saya berada di sekolah SMA. Maksudnya yang setara dengan SMA, tsanawiyah. Ibtidaiyah. Nah, kemudian tsanawiyah, kemudian aliyah. Nah, biasanya tsanawiyah ini ada yang mengartikan SMP, ada yang SMA. Nah, kalau ibtidaiyahnya sampai 9 tahun berarti apa? Tsanawiyah masuknya apa? SMA. Gitu kan? Nah. Yang nomor 7, dhahabar rajulul faqiru ilal waziri. Dhahabar rajulul faqiru ilal waziri. Laki-laki yang miskin itu telah pergi ke menteri. Laki-laki yang miskin itu telah pergi ke menteri. Nah, boleh diartikan telah, boleh juga diartikan pergi. Boleh diartikan telah pergi atau cukup pergi. Ya. Yang jelas itu fi'il madhi. Dhahaba di situ fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan arti lampau. Sehingga kalau diartikan telah juga boleh. Kalaupun tidak diartikan telah, kita sudah paham kalau itu artinya menceritakan yang telah lampau. Nah, nomor 8. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Jalasa talibul jadidu khalfa hamidin. Murid yang baru itu duduk di belakang Hamid. Murid yang baru itu duduk di belakang Hamid. Asikinul kabiru hadun jiddan. Asikinul kabiru hadun jiddan. Pisau yang besar itu tajam sekali. Pisau yang besar itu tajam sekali. Man hadal waladus shaghiru. Man hadal waladus shaghiru. Siapakah anak kecil ini? Siapakah anak kecil ini? Huwabnul mudarrisil jadidi. Huwabnul mudarrisil jadidi. Dia itu adalah anak pak guru yang baru. Dia itu adalah anak pak guru yang baru. Nah, barakallahu fikum. Latihan kedua. Nah, sekarang latihan pertama. Abu Salma, ada salah enggak? Ada harokatnya. Atau kemarin? Iya, harokatnya benar. Baca, oh, ya dah. Ini latihan kedua yang kita konsentrasikan benar pasalannya. Nah, perintahnya imla' fil faraghi fi ma yali bi na'til ladzi baina qosaini ba'da tahliyatihi bi al andalusumi. Nah, isilah pada yang kosong berikut ini dengan na'at, mengisi dengan na'at yang na'at tersebut ada di antara dua kurung. Setelah na'at tersebut diberi al ketika mesti diberi al. Nah, na'at diberi al ketika mesti diberi al. Kapan na'at mesti diberi al? Ketika man'utnya ada alnya, atau ketika man'utnya dia itu ma'rifat, gitu ya. Nah, nomor 1, Abu Salma baca. Ainal mudarrisul jadidu, artinya di mana guru yang baru? Nah, itu ya boleh diartikan di mana guru yang baru itu atau di mana guru yang baru. Assalamualaikum. Kenapa al jadidu dikasih alif lam? Mengikuti man'ut. Man'utnya mana? Al mudarrisu. Nah, man'utnya al mudarrisu, ma'rifat. Man'utnya itu ma'rifat, artinya isim yang sudah dikenal, sudah tertentu. Bukan nakirah. Nah. Ya, Mas Dimas, nomor 2. At-tajirul kabiru fis suqi. Artinya pedagang yang besar itu di dalam pasar. Nah, berada di dalam pasar. Nah, sama ya, biasa dikasih alif lam karena at-tajir ada alif lamnya. Ya, Mas Edwan. Ana talibun qadimun. Qadimun. Qadimun. Nah, artinya saya adalah pelajar yang lama. Nah, qadimun ada alif lamnya enggak? Ada alnya enggak? Kenapa? Man'utnya enggak ada. Nah, man'utnya enggak ada. Man'utnya di situ talibun. Ahsantum. Nah, nomor 4, Abu Salma. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadun. Khalfa? Khalfa Muhammadu. Khalfa itu sama Muhammadiyah. Khalfa itu dorof. Dorof sama dengan majrur. Amama. Oh iya. Amama kan di depan, khalfa iya, di belakang. Khalfa Muhammadin. Nah, artinya Siswa yang baru duduk di depan khalfa. Oh, di belakang Muhammad. Nam aksanta. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Siswa yang baru duduk di belakang Muhammad. Nam. Kenapa Muhammadin harokatnya kasro? Karena diawali dengan dorob khalfa. Khalfa amama waro'a tahta itu dorob ya. Setelahnya isimnya menjadi majrur atau berharokat kasro kalau dia isim mufrad yang munsharif. Nah, kemudian at-thalibul jadidu, kenapa harokatnya doma? At-thalibu karena sebagai fa'il, pelaku. Jalasa tu fi'il, at-thalibu sebagai fa'il, sehingga harokatnya doma karena fa'il itu marfu. Marfu itu istilah untuk harokat doma atau penggantinya doma. Itu artinya marfu. Kalau mansub istilah untuk harokat fathah atau penggantinya fathah. Kalau majrur istilah untuk kasro atau penggantinya kasro itu. Nah itu kalau rukun kalimat yang pernah disampaikan dulu bahwa rukun kalimat itu mubtada khobar fi'il fa'il termasuk juga fi'il naibul fa'il gitu ya. Itu kondisinya marfu. Mubtada ya marfu. Berarti apa? Dia itu doma atau penggantinya doma. Khobar juga marfu. Berarti apa? Doma atau penggantinya doma. Dan dengan juga fa'il, pelaku atau naibul fa'il, dia itu marfu. Berarti apa harokatnya? Doma atau penggantinya doma gitu ya. Yang dimaksud penggantinya doma itu seperti wawu. Nah, itu penggantinya doma. Alif juga penggantinya doma. Nah, ini dijelaskan di kitab Nahwu insyaallah yang tentang cabang-cabang dari apa harakat. Harakat asal itu doma, fathah, kasrah. Terus masuk juga sukun. Ya, sukun juga bukan harakat tapi di sini dikatakan harakat. Nanti ada cabangnya. Gitu ya. Nah, jadi yang sekarang antum tahu konteks kita sekarang banyak pada konteks pola kalimatnya pada mubtada khobar dan fi'il fa'il subjek predikat mubtada khobar sehingga kebanyakan harakatnya doma. Yang antum dapatkan baru harakat doma sama kasrah. Kan gitu? Kasrah ketika diawali huruf jar atau diawali dhorof. Kan gitu? Nah, fathah belum antum dapatkan. Keadaan mansub atau fathah belum antum dapatkan. Nah, jadi kalau bingung harokat, antum kembali ke asal. Apa asal harokat? Doma. Selagi dia itu, yang kita bahas ini isim ya. Maka harokatnya doma. Tidak, doma ini enggak berubah kecuali kalau kemasukan huruf jar atau kemasukan dorob. Maksudnya diawali huruf jar atau diawali dorob. Maka isimnya berubah menjadi majrur. Harokatnya bisa kasro kalau tadi kalau isim tersebut isim yang mu'rab munsharif. Nah, dan kebanyakan konteks sekarang adalah mubtada khobar dan fi'il fa'il sehingga asalnya ke doma. Itu asalnya, asal harakat. Nah, kita ke nomor 5 sekarang ya. Ya, siapa sekarang? Mas Dimas. Manil waladu tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Iya, artinya siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang keluar yang sekarang keluar dari kelas? Naam, ahsantum. At-tawilu dikasih alif lam. Kenapa Mas Dimas? Karena manutnya alif lam. Iya, manutnya ada alnya, ada alif lamnya itu al-walad. Iya. Mas Edward. Ammarun waladun qasirun. Artinya Amar adalah anak yang pendek. Naam, ahsantum. Qasirun enggak ada alif lamnya, Mas Edwal ya, karena waladun tidak ada alif lamnya. Naam. Ya, kita baca bareng sisanya. Faisalun tabibun syahirun. Faisalun tabibun syahirun. Faisal adalah dokter yang terkenal. Faisal adalah dokter yang terkenal. Liman hadas sarirul maksuru. Liman hadza sarirul maksuru. Milik siapakah ranjang yang patah ini? Milik siapakah panjang yang patah ini? Hadza qalamun maksurun. Hadza qalamun maksurun. Ini adalah pena yang patah. Ini adalah pena yang patah. Aina sikinul haddu? Aina sikinul haddu? Di manakah pisau yang tajam? Di manakah pisau yang tajam? Liman hadhihi sayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu? Jawabannya belum kebaca. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu? Milik siapakah mobil yang indah ini? Milik siapakah mobil yang indah ini? Naam, barakallahu fikum. Sekarang poin ketiga, iqra, bacalah. Naam, kita baca bareng. Al-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Naam, siswa yang keluar sekarang dari kelas adalah dari Indonesia. Siswa yang sekarang keluar dari kelas adalah dari Indonesia. Ya, artikan. Siswa yang sekarang keluar dari kelas adalah siswa dari Indonesia. Nah, adalah siswa dari Indonesia. Kira-kira mana khobarnya kalau anak ngertikan gitu? Dari min Indonesia itu khobarnya, gitu ya. Nah, siswa atau libu sebagai mubtada yang diterangkan. Mana yang menerangkan? Min Indonesia. Gitu. Kalau kita ringkas kalimatnya, at-thalibu min Indonesia. Murid itu dari Indonesia. Kemudian pengen diperpanjang, pengen diperjelas lagi. Disifati dengan apa? Dengan isim mausul. Bilangnya apa? At-thalibul ladzi kharaja minal fasli ana min Indonesia. Murid yang sekarang keluar dari kelas adalah dari Indonesia. Nah, berarti khabarnya di situ di belakang. Ya. Nah, apa kedudukan aladhi? Nah, aladhi kedudukannya yaitu isim mausul fi mahali raf'in sifat. Sifat, namun sifatnya berupa isim mausul. Kalau yang antum tadi lewati sifatnya berupa isim yang isim dhohir ya. Seperti apa? Al-mudarisul jadidu at-tajirul kabiru yang sudah lewat. Itu kan sifat kan? Na'at man'ut, na'at maksudnya. Sama aladhi juga na'at di sini. Kedudukannya na'at. Nah, cuma na'atnya dari isim mabni sehingga dia fi mahal, bilangnya fi mahal, fi mahali raf'in sebagai na'at atau sifat. Nah, nomor 2. Nah, karena itu diartikan yang tadi, ya kan? Santri yang keluar sekarang dari kelas adalah dari Indonesia. Nah, nomor 2. Al-kitabul ladzi 'alal maktabil lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabil lil mudarrisi. Buku yang berada di atas meja adalah milik Pak Guru. Buku yang berada di atas meja adalah milik Pak Guru. 6. Al-kitabu di situ mubtada. Mana khabarnya? Lil mudarrisi. Buku yang berada di atas meja adalah buku milik Pak Guru. Nah, boleh diartikan itu adalah buku milik Pak Guru. Dipanjangkan artikannya. Kalau arti singkatnya, buku yang berada di atas meja milik Pak Guru. Itu arti ringkas. Nomor 3. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Milik siapa pena yang indah ini yang berada di atas meja? Milik siapa pena yang indah ini yang berada di atas meja? Nah, nomor 4. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Nah, rumah besar atau rumah yang besar yang berada di jalan itu adalah milik menteri. Rumah yang besar yang berada di jalan itu adalah miliknya menteri. Iya, adalah miliknya Pak Menteri atau milik menteri. Nah, sama itu khobarnya lil waziri. Ya. Nomor 5. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. السرير الذي في غرفتي خالد مكسور. في غرفتي خالدين. خالدين. Ya, maksurun, maksurun sebagai khobar karena itu dibacanya doma. Tadi dijelaskan di awal, mubtada dan khobar itu marfu, keduanya marfu, marfu'an. Nah, kalau marfu itu apa? Tadi disebutkan marfu itu ibarat dari harakat isim itu doma atau penggantinya doma. Ya, pengantinya doma itu seperti apa? Seperti wawu. Itu wawu seperti pada jamak mudzakkar salim ada wawu kan? Al muslimuna fil masjid. Itu enggak? Al muslimuna. Kalau dua muslim berarti al muslimani fil masjid. Itu. Assalamualaikum. Itu berarti wawu dan alif di situ penggantinya doma. Kalau satu al muslimu fil masjid. Al muslimani fil masjid. Al muslimuna fil masjid. Itu yang dikatakan dengan marfu. Marfu itu ibarat dari keadaan satu isim yang dia itu ditandai dengan tanda harokat doma atau pengganti doma. Apa pengganti doma? Seperti alif pada isim yang bentuk mufana bentuk dua atau wawu pada isim yang dia itu jamak mudzakkar salim. Ya. Nah itu. Nah ini mubtada khobar ini keduanya marfu. Karena itu kita baca as-sarirul ladzi fi kurbati Khalidin maksurun. Bukan fi kurbati Khalidin maksurin. Itu salah kalau gitu. Kalau maksurin nanti jadi sifat untuk Khalid. Kalau dibaca maksurin nanti sifat untuk Khalid. Khalid yang patah, Khalid yang rusak jadinya. Nah, sedangkan yang diinginkan di situ Khalidun apa maksurun sebagai apa? Khobar. Sedang memberitakan tentang sarir, memberitakan tentang ranjang. Ranjang yang berada di kamar Khalid adalah ranjang yang patah. Ada ranjang yang patah. Nah, singkatnya, ranjang yang di kamar Khalid patah. Ya, singkatnya itu. Nah, kita lihat lagi. Yang bawahnya baitun jadidun, di bawahnya ada tulisan man'utun na'tun. Man'utun na'tun. Kemarin sudah dijelaskan, man'utun sama dengan mausufun. Na'tun sama dengan apa? Sifatun. Kalau man'utun sama dengan mausufun. Kalau na'tun sama dengan sifatun. Na'at, man'ut, sifat, mausuf. Itu bahasa lainnya. Nah, yang di depan namanya man'ut atau mausuf, yang di belakang namanya na'tun. Kemudian disebutkan kemarin bahwa na'at atau sifat mengikuti man'ut. Dari sisi apa? Dari sisi ma'rifat dan nakiro. Itu kan? Kalau di sini baitun, maka na'atnya jadi dun. Kalau al-baitu menjadi apa? Al-baitu al-jadidu, gitu kan? Nah, itu dari sisi ma'rifat dan nakiro. Kalau dari yang kedua dari sisi i'rob, harokat. Kalau baitun jadidun, baitan jadidan, baitin jadidin, gitu kan? Atau juga kemudian yang ketiga dari sisi apa, ingat enggak? Mudzakkar dan mu'annas. Kalau sayyaratun menjadi apa? Jadidun apa jadidatun? Jadi datun itu, nah berarti na'at mengikuti man'ut dari sisi mu'anasnya dan mudakarnya. Kemudian yang terakhir dari sisi apa? Adat dari sisi bilangan. Tunggal, kalau yang man'utnya tunggal maka tunggal. Kalau man'utnya mufana maka mufana. Mufana itu bentuk dua, bentuk dua. Atau kalau jamak maka berubah menjadi jamak. Nah, warahmatullahi nanti ada perincian jamak di situ. Kalau jamaknya jamak mudzakkar salim maka bagaimana man'utnya, kalau jamaknya taksir dan seterusnya. Nah, al-muslimuna maka di belakangnya bisa bilang al-muslimuna al-qa'imuna fil masjid, orang-orang muslim yang berdiri di masjid. Kalau tunggal al-muslimul qa'imu fil masjid, seorang muslim yang berdiri di masjid. Kalau dua al-muslimanil qa'imani fil masjid, dua orang muslim yang berdiri di masjid. Itu maksud dari apa, mengikuti dari sisi bilangan itu. Nah, tunggal, mufana atau jamaknya. Nah, semoga bisa dimengerti. Ini diulang-ulang sengaja, kenapa? Karena dengan sering diulang insyaallah semakin paham dan semakin ingat. Nah, dan itu yang diharapkan. Nah, kita baca lagi al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Nah, kosakata yang baru. Nah, al-maktabatu. Al-maktabatu. Apa artinya? Perpustakaan. Nah, perpustakaan. Al-ana. Al-ana. Nah, sekarang. Kalau al-yauma apa? Hari. Hari. Hari ini. Nah, al-mirwahatu. Al-mirwahatu. Artinya? Kipas. Kipas angin. Nah, kipas angin. Al-mustausofu. Al-Mustasofu. Artinya? Klinik. Nah, puskesmas klinik. Al-Madrasatu Tsanawiyyatu. Al-Madrasatu Tsanawiyyatu. Artinya? SMA. Sekolah tingkat SMA. Nah, kalau di kita sedang diartikan kelas SMP. Karena SD-nya 6 tahun. Setelah SD masuk ke SMP. Serta SMA ya. Kalau di Arab atau tempat lain yang dia itu 9 tahun langsung, maka yang ibtidaiyah 9 tahun kemudian satu 3 tahun berikutnya namanya tsanawiyah. Berarti kalau kita di sini tsanawiyah itu apa? SMA. Gitu kan? Nah, itu. Dan sekarang juga program pemerintah kan gitu. Udah lama malah ya. Untuk pendidik untuk tingkat dasar 9 tahun kan? 6 sama 3, cuman diberi nama yang beda kan. Ada yang 6 tahun SD, yang 3 tahunnya SMP. Nah, tapi itu kan jadi satu kesatuan. Sehingga semuanya harus naik ya, setuan. Dari SD ke SMP, iya enggak? Dengar enggak antum? Dengar. Kan masih satu kesatuan itu. Nah. Oh, alam. Kayaknya sih gitu. Nah. Ya, masih tersisa waktu masuk ke pelajaran baru, pelajaran 10. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. Atau kalau ada titipan pesan lewat grup atau SMS dibacakan. Yang sekiranya butuh jawaban bisa ditanyakan, bisa diwakilkan kepada Abu Salma. Beliau ada di grup juga. Nah, Mas Turkiman. Enggak ada ya? Enggak ada pertanyaan. Mas Dimas ada pertanyaan? Mas Adwan? Enggak ada. Nah. Ya, kalau gitu kita melanjutkan sedapatnya ke pelajaran 10. Nah, minimal dapat bacaan, selesai bacaan minimal. Kalau bisa. Ad-darsul asyru. Ad-darsul asyru. Pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10. Hamidun. Hamidun. Man anta? Man anta? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Muhammadun. Muhammadun. Ana talibun bil jami'ati. Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah siswa di universitas. Saya adalah siswa di universitas. Nah, berikutnya kita baca langsung bacaannya. Nama enggak perlu disebutkan. Ya. Untuk lebih meringkas bacaan. A'anta talibun jadidun? A'anta talibun jadidun? Apakah engkau siswa yang baru? Apakah engkau siswa yang baru? Nah, boleh diartikan singkatnya apa? Apakah engkau siswa baru gitu ya. Nah, semoga enggak lupa antum kalau mengartikan itu bisa pendek bisa panjang. Jawabannya berikutnya, na'am ana talibun jadidun. Na'am ana talibun jadidun. Iya, saya adalah siswa yang baru. Iya, saya adalah siswa yang baru. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Ana minal Hindi. Ana minal Hindi. Saya berasal dari India. Saya berasal dari India. Masmuka. Masmuka. Siapa namamu? Siapa namamu? Kenapa enggak dibaca ma ismuka? Abu Salma. Hamzah wasal tidak dibaca di tengah antar kata. Nah, hamzah wasal tidak dibaca di tengah antar kata. Di situ ada kata ma, kemudian kata berikutnya ismuk. Aksantum. Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun. Namaku adalah Muhammad. Namaku adalah Muhammad. Waman hadal fata ladhi ma'aka? Waman hadal fata ladhi ma'aka? Dan siapakah pemuda ini yang bersamamu? Dan siapakah pemuda ini yang bersamamu? Huwa zamili. Huwa zamili. Dia adalah temanku. Dia adalah temanku. Ahuwa aidan minal Hindi. Ahuwa aidan minal Hindi. Apakah dia juga dari India? Apakah dia juga dari India? La. Huwa minal Yabani. La. Huwa minal Yabani. Bukan, dia itu dari Jepang. Bukan, dia itu dari Jepang. Masmuhu. Masmuhu. Siapakah namanya? Siapakah namanya? Ismuhu Hamzatu. Ismuhu Hamzatu. Namanya adalah Hamzah. Namanya adalah Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammadu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Apa bahasamu wahai Muhammad? Apa bahasamu wahai Muhammad? Lughati al-urdiyatu. Lughati al-urdiyatu. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Ahiya lughatun sahlatun. Ahiya lughatun sahlatun. Apakah bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah? Apakah bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah? Naam, hiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Iya, benar. Dia bahasa yang mudah. Benar, dia bahasa yang mudah. Wa hamzatu, ma lughatuhu? Wa hamzatu, ma lughatuhu? Dan Hamzah, apa bahasanya? Dan Hamzah, apa bahasanya? Lughatuhul yabaniyatu. Lughatuhul yabaniyatu. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wahia lughatun sa'batun. Wahia lughatun sa'batun. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang susah. Dan bahasa Jepang adalah bahasa yang susah. Aina abuka ya Muhammadu? Aina abuka ya Muhammadu? Di manakah bapakmu wahai Muhammad? Di manakah bapakmu wahai Muhammad? Kenapa dibaca ya Muhammadu bukan ya Muhammadun? Karena diawali dengan ya, yaitu menjadikan isim setelahnya yang tadinya tanwin menjadi doma aja. Nah, ya Muhammad ya harfu nida, huruf untuk memanggil. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun. Bapakku berada di Kuwait. Bapakku berada di Kuwait. Dia adalah dokter yang terkenal. Dia adalah dokter yang terkenal. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Dan di manakah ibumu? Dan di manakah ibumu? Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi. Beliau juga di Kuwait bersama dengan bapakku. Beliau juga di Kuwait bersama dengan bapakku. Hiya mudarrisatun hunaka. Hiya mudarrisatun hunaka. Beliau adalah ibu guru di sana. Beliau adalah ibu guru di sana. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Adhahabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Apakah engkau telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Apakah engkau telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Nah yang seperti ini bacaannya harus dikasih telah. Kenapa? Karena berkaitan dengan bentuk konteks kalimat. Ya, ini bertanya tentang pernah apa tidak ke sana. Sehingga dia akan menjawab, iya, pernah ke sana. Nah, jawabannya na'am dahabtu. Na'am dahabtu. Iya, aku telah pergi. Iya, aku telah pergi. Nah, maksudnya pergi ke sana. Wa jamiluka aina abuhu? Wa jamiluka aina abuhu? Dan temanmu, di manakah bapaknya? Dan temanmu, di manakah bapaknya? Siapa temannya ini? Hamzah. Hamzah. Naam. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Bapaknya berada di Jepang dan dia adalah pedagang yang besar. Bapaknya berada di Jepang dan dia adalah pedagang yang besar. Naam. Kalau ada pertanyaan, kenapa dikasih arti berada? Abuhu fil Yaban. Kenapa enggak diartikan langsung aja bapaknya di Jepang? Gitu kan? Kenapa dikasih berada segala? Nah, kalau kita artikan bapaknya berada di Jepang, berarti kita mengartikan yang tersembunyi. Mengartikan yang mahdhuf atau yang tidak tertulis di situ, tapi dihukumi ada. Apa itu? Itu khobar. Abuhu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya aslinya mahdhuf atau tersembunyi, ya, tidak dinampakkan. Apa itu kainun? Boleh kainun, boleh mustaqirun. Nah, kalau isim takdirnya, kalau takdirnya fiil berarti kana atau istaqara dan seterusnya. Nah, itu. Fil yaban jar majrur berkaitan dengan khobarnya mahdhuf tadi. Nah, kemudian karena khobarnya seperti ini termasuk khobar yang harus dihapus, wajib dihapus. I'rabnya dipermudah lagi dengan mengatakan fil yabani sebagai khobar. Jar majrurnya. Ngerti? Fil yabani i'rab ringkasnya sebagai khobar. Abuhu mubtada, fil yabani sebagai khobar, tapi asalnya itu fil yabani bukan khobar. Dia itu muta'alik, berkaitan dengan khobar yang tidak dinampakkan, khobar yang wajib mahduf di situ. Konteks seperti ini wajib mahduf. Yaitu apa? Maujudun, kainun, mustaqirun dan seterusnya. Mahduf takdirnya umum banyak. Gitu. Nah, diartikannya kita keluarkan yang mahduf boleh enggak? Boleh. Karena arti dari kainun, maujudun, mustaqirun artinya berada. Artinya itu ada atau berada. Nah, sehingga kita artikan bapaknya berada di Jepang. Tapi kalau kita enggak ngartikan yang mahduf juga boleh. Kita katakan bapaknya di Jepang. Boleh gitu. Bapaknya di Jepang, dia pedagang yang besar. Ya, bisa mengerti ya. Jadi kenapa kadang kita artikan yang mahdub dibaca? Karena memang secara Arab yang mahdub itu ada. Gitu. Nah, ya kita lanjutkan. Alaka akhun ya Muhammadu. Alaka akhun ya Muhammadu. Apakah engkau memiliki saudara wahai Muhammad? Apakah engkau memiliki saudara wahai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Benar, aku memiliki satu saudara namanya adalah Usama. Benar, aku memiliki satu saudara namanya Usama. Nah, boleh satu saudara, boleh seorang saudara. Kalau arti secara lafaz, saudara yang satu. Li akhun wahidun, aku memiliki saudara yang satu. Kalau secara lafaz ya, tapi kalau secara arti penyesuaian bilangnya apa? Aku memiliki seorang saudara. Nah. Ya, kita lanjutkan. Wa huwa ma'i huna fil madrasatil munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil madinati. Ma'i. Ma'i. Ma'i. Ma'i. Nah, wa huwa ma'i huna fil madrasatil munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Fil madinati. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Nah, mensifati Madinah dengan Munawwarah. Munawwarah ini sifat untuk Madinah. Ini sifat yang ada di kalangan lisan-lisan orang umum atau kebanyakan orang yang di sana. Kalau dalam hadis atau dalam Al-Qur'an enggak ada penyebutan Madinah Munawwarah. Gitu ya. Bukan apa namanya? Tasmiyah, bukan penamaan atau si penamaan di sini sifat maksudnya. Yang berasal dari Al-Qur'an atau hadis itu. Kalau dalam Al-Qur'an atau hadis ada penamaan yang lain. Disebut Madinah apa? Yathrib apa ya? Terus juga Thaibah dan seterusnya dalam hadis. Nah. Dilanjutkan. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Aku memiliki seorang saudari namanya adalah Zainab. Aku memiliki seorang saudari namanya Zainab. Hamzah wasal tadi ana baca ya. Li ukhtun wahidatun. Terus ana berhenti. Ismuha Zainabu. Itu boleh enggak dibaca? Boleh kalau kita berhenti. Seperti bernapas atau ngasih jeda gitu. Li ukhtun wahidatun. Berhenti. Ismuha Zainabu. Tapi kalau kalau kita sambung, nah baru hamzah wasalnya enggak dibaca kalau disambung. Kalau disambung gimana bacaannya? Wa li ukhtun wahidatun ismuha. Dikasih nun. Wali ukhtun wahidatun nismuha Zainabu. Masih ingat enggak kenapa dikasih nun? Karena di situ wahidatun berakhiran apa? Berakhiran tanwin. Wahidatun berakhiran tanwin. Tanwin itu ibarat dari nun sukun. Ya kan? Coba antum baca qolamun. Qolamun kalau kita tulis qaf lam mim belakangnya nun sukun, qolamun gitu kan? Sama dengan wahidatun juga. Wahidatun. Nah, ketika ketemu dua sukun, sukun di mana? Sukun pada nun. Nun pada wahidatun ada nun ya, nun sukun paling akhir dalam lafaz. Nun sukun ketemu dengan sin. Sin juga sukun. Maka ketika itu dihidupkan salah satu sukunnya. Sehingga dibaca wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Nah, itu. Kalau dibaca nyambung. Kalau bacanya berhenti tadi. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Kalau bacaan yang bakunya ketika wakaf kita bilang wali ukhtun wahida ismuha Zainab. Nah, itu bacaan yang bakunya. Jadi harokat akhir jangan dibaca. Wali ukhtun wahida bernapas ismuha Zainab. Tapi kalau untuk bacaan pemula supaya semakin mengerti dengan akhir harokat, kita baca wali ukhtun wahidatun bernapas ismuha Zainabu. Nah, itu. Kalau enggak bernapas wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Dikeluarkan nun. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainabu. Gitu ya. Nah, dan tadi dari mana nun datang? Berasal dari harakat tanwin tadi. Tanwin itu ibarat dari akhir nun yang bersukun yang ada dalam lisan namun tidak tertulis dalam tulisan. Gitu ya, ada dalam lisan namun tidak tertulis dalam tulisan. Nah, dan ini juga nanti berlaku untuk baca Quran. Antum sering kan dapat Quran ada tambahan nun tun. Iya enggak? Nah itu. Wa hiya fil iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Wa hiya fil iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Dan dia bersama dengan dan dia di Irak bersama dengan suaminya. Suaminya adalah insinyur. A'indaka sayyaratun ya akhi? A'indaka sayyaratun ya akhi? Apakah engkau memiliki mobil, wahai saudaraku? Apakah engkau memiliki mobil, wahai saudaraku? La, ma'indi sayyaratun. La, ma indi sayyaratun. Tidak, aku tidak memiliki mobil. Tidak, aku tidak memiliki mobil. Indi darajatun. Indi darajatun. Aku memiliki sepeda. Aku memiliki sepeda. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzatu indahu sayyaratun. Hamzah, dia memiliki mobil. Hamzah, dia memiliki mobil. Nah, dulu kita pernah artikan indah artinya apa? Di sisi. Indal mudiri, ingat gak? Al-mudarisu indal mudiri. Guru berada di sisi kepala sekolah. Bukan artinya guru indal mudiri. Nah, artinya memiliki di situ, bukan. Jadi indal itu bisa diartikan di sisi, bisa diartikan memiliki. Kalau pertanyaan ditunjukkan kepada diri seorang. Seperti ini, a'indaka sayyaratun. Berarti artinya kepada pemilikan. A'indaka sayyaratun. Apakah engkau memiliki? Memiliki apa? Mobil? Ya, jawabannya tadi, na'am atau la. Tapi kalau ditunjukkan kepada bukan diri seperti rumah ya. A'inda baitika sayyaratun. Apakah di sisi rumahmu ada mobil? Nah itu, kan itu. Nah itu artinya di sisi bisa. A'inda baitika sayyaratun. Apakah di sisi rumahmu ada mobil? Jawabannya na'am atau la. Nah itu diartikan di sisi. Maksudnya apa? Inda bisa diartikan kepemilikan, bisa juga diartikan di sisi tergantung konteks kalimat. Nah, ya selesai ya. Tamarinu di situ PR. PR dan jawabannya lihat pada bacaan. Mas Muka, siapa namamu? Kira-kira apa jawaban kalau lihat bacaan? Ismi Muhammadun. Ismi Muhammadun, karena di situ dalam bacaan disebutkan apa itu? Mas Muka, ismi Muhammadun, ya. Itu kanan. Setelah ditanya man anta gitu ya. Nah, dari bacaan termasuk min anak min aina anta, berarti dari mana? Muhammad di situ dari mana? Nah, berarti ana min al-Hindi. Artinya ini antum ditanya Mas Muka, namun antum memposisikan diri sebagai Muhammad yang dalam bacaan. Gitu ya. Ada juga yang isinya menempatkan diri secara kenyataan. Mas Muka, jawab nama antum sendiri. Ismi Turkiman. Min aina anta? Ana min Jawal Husto misalnya. Nah, berarti apa? Merubah kepada diri sendiri ini. Kalau jawaban seperti itu juga boleh. Namun kalau kita merujuk ke bacaan dan sepakati merujuk ke bacaan, berarti namanya siapa? Ismi Muhammadun. Min aina anta? Minal Hindi. Kemudian juga akan keluar lagi bacaan yang 13. Tuh, lihat, nomor 13. Min aina Muhammadun. Gitu double kan? Nomor 2 disebutan min aina anta? Ana minal hindi. Kalau di sini min aina Muhammadun? Jawabannya Muhammadun minal hindi atau huwa minal hindi. Jawabannya sama, apa perbedaannya? Perbedaannya menempatkan intinya, meniatkan tadi dia sebagai orang diajak bicara dan orang tersebut Muhammad dalam bacaan. Kalau yang 13 memposisikan diri sebagai yang sedang dibicarakan. Diceritakan pihak ketiga. Sehingga yang diceritakan pihak ketiga. Kalau yang nomor 1, 2 dan seterusnya yang bicara diri sendiri. Dia sendiri yang sedang bercerita atau diajak bicara. Nah, itu. Yang enggak ada dalam bacaan itu nomor indaka sayaratun, ada enggak? Atau indaka darajatun? Enggak. Ada ya? Iya, berarti yang enggak ada itu. Nah, darajatun diarti isinya dikarang sendiri, na'am bisa. Ya, sama indaka qalamun juga enggak ada dalam bacaan. Itu bisa dijawab dengan na'am. Na'am indi qalamun gitu. Nomor 13 sampai nomor 22 merujuk ke bacaan lagi. Berarti yang PR ngisi ikut bacaan nomor 1 sampai nomor 8 ya. 8 9 ada. Ini kan indi darajatun. Oh iya, berarti iya yang enggak ada cuman qalamun ya. Yang kolamun sama daftarun, berarti yang semua dari bacaan kecuali nomor 10 dan nomor 11 isinya diisi na'am aja, na'am indi kolamun, na'am indi daftarun aja. Nah itu ya, yang lainnya lihat di bacaan. Nah, barakallahu'alaikum, kita cukupkan sampai di sini. Berarti PR cuma 1 poin. Nah, kalau ada yang bingung silakan bertanya lewat grup atau bisa japri ke Abu Salma. Enggak kerepotan kan? Apa kerepotan? Enggak. Iya. Yang jawab tetap benar. Iya, japri nanti disampaikan dalam pelajaran, terutama pertanyaan yang ya apa yang berkaitan dengan pelajaran yang dimaksud di sini. Mungkin sempat menjelaskan ada penjelasan yang salah diingatkan atau kontradiksi atau salah paham, nanti diluruskan perkara yang salah paham tersebut. Nah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita cukupkan malam SMI di sini untuk malam ini. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.